Kelinci dan rusa. Hei anak-anak, apa kalian menyukai Paman Bulan? Cerita ini adalah mengenai dirinya. Pada zaman dahulu, Paman Bulan sering menjelajahi langit dengan keretanya yang tidak ditarik oleh kuda, melainkan oleh seekor rusa emas kecil yang cantik. Rusa itu sangat berbeda dan sangat menarik. Tanduknya yang besar dan indah dengan titik-titik kuning emas yang lucu di sekujur tubuhnya. Dia adalah rusa kesayangan Paman Bulan. Paman Bulan selalu memberinya rumput dan dedaunan hijau segar untuk dia makan. Dia pun menjadi kesayangan bagi Paman Bulan. Suatu hari, Paman Bulan dalam perjalanan rutinnya melintasi langit melihat pohon bernama Gokarna. Oh, sungguh manis sekali. Kalian tahu siapa yang manis? Di sana ada kelinci kecil yang lucu, juga sangat gemuk dan manis. Kelinci putih yang lembut terlihat jelas di antara rerumputan hijau di taman itu. Matanya berwarna merah dan menyala. Mendengar suara berat Paman Bulan dan rusa, si kelinci menyembunyikan dirinya di balik pohon Gokarna. Jantung si kelinci berdetak kencang, tapi Paman Bulan memegangnya dengan lembut sekali dan dengan penuh cinta. Dia mengemudikan keretanya kembali ke rumah. Dan setelah hari itu, dia mulai terlalu memanjakan si kelinci. Paman Bulan selalu membawanya kemanapun dia pergi. Dan Paman Bulan selalu meletakkan kepalanya hanya di pangkuannya. Rusa kecil yang malang, kini tidak ada lagi yang menyayanginya. Paman Bulan sangat menyayangi si kelinci, sehingga dia selalu membawa si kelinci bersamanya. Rusa pun menjadi cemburu dengan si kelinci, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya diam saja. Lalu pada suatu hari, rusa merasa sangat lelah menarik kereta, dan dia merasa sangat lapar. Kemudian dia pun menuju ke taman dan mulai memakan dedaunan. Hei, kau rusa, apa kau tahu daun yang kau makan itu milik siapa? Rusa pun berbalik dan terkejut saat dia melihat kelinci berbicara padanya dengan nada sangat kasar. Rusa sangat marah dan dia pun menghadapi si kelinci. Ada apa denganmu? Ada apa? Pohon Gokarna itu adalah milikku. Berani sekali kau memakan daunnya. Bagaimana mungkin itu milikmu? Taman ini milik Paman Bulan. Aku juga adalah miliknya, jadi aku akan makan daun ini. Jangan berani-berani menyentuh dan memakannya. Bila tidak, aku akan memukulmu. Hei, berani sekali kau berkata begitu. Lihat tanganku. Bila Paman Bulan tahu soal ini, dia akan memberimu pelajaran. Kelinci pun semakin marah. Matanya menjadi semakin merah dan bersinar. Katakan saja padanya. Aku tidak takut pada Paman Bulan. Dengar kelinci, walaupun Paman Bulan lebih menyayangimu daripada aku, jangan pernah bicara begitu padaku. Aku rasa cinta Paman Bulan sudah membuatmu menjadi merasa semena-mena. Memangnya Paman Bulan itu siapa? Bumi ini bersinar karena warna kulitku yang putih. Rusa sangat terkejut mendengar perkataan kelinci dan memilih untuk pergi. Keesokan harinya, kelinci duduk di pangkuan Paman Bulan. Rusa pun masuk dan berkata, Paman, Paman Bulan, karena dirimu, kelinci menjadi amat kasar dan sombong sekali. Kenapa? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa Paman tahu yang terjadi kemarin? Kemarin? Tidak, apa yang terjadi? Aku tidak tahu bahwa aku sedang makan daun Gokarna kemarin. Aku merasa amat lapar dan kelinci pun datang lalu mulai bertengkar denganku. Kelinci bertengkar denganmu? Kelinci, apa kau bertengkar dengannya? Ya, itu benar. Dia memakan daun pohon Gokarna aku. Paman Bulan, pohon Gokarna milik kita semua kan? Atau itu hanya miliknya seorang? Ya, itu milikku. Coba lihat, lihat bagaimana dia bertengkar denganku. Dan ya, dia juga berkata kalau seluruh bumi bersinar karena dia dan tubuh putihnya itu. Mendengar semua itu, Paman Bulan pun menjadi sangat marah. Hei kelinci, itukah yang kau katakan pada rusa kemarin? Iya, aku memang mengatakan itu dan itu juga benar. Itulah alasanmu mengajakku serta sepanjang waktu, kan? Paman Bulan menjadi sangat murka. Dia melempar kelinci dari pangkuannya. Pergilah, pergi dan hiduplah di bumi. Cintaku kepadamu telah membuatmu amat sombong dan kasar. Semua cinta kasih sayang menjadi tidak berarti di bumi bagi kelinci. Dia mengerti kesalahannya, tapi kini semua sudah terlambat. Suatu hari, rusa datang untuk menemuinya dan berkata, "Apa yang terjadi padamu, kawan? Kenapa kau menjadi sangat kurus? Di mana gaya bicaramu yang sombong itu?" Oh, kawanku, kenapa kau bicara begitu padaku? Aku sudah mengerti kesalahanku dan aku merasa sangat bersalah. Aku merindukanmu dan Paman Bulan. Aku ingin datang ke sana lagi. Rusa merasa simpati pada kelinci. Wahai kelinci, apa kau sungguh-sungguh menyesal dengan segala perbuatanmu? Baiklah, kini janganlah menangis. Aku akan bicara pada Paman Bulan. Ayolah, ayo ikut aku menemui Paman Bulan. Rusa pun membawa kelinci menemui Paman Bulan. Paman Bulan, Paman Bulan, aku bertemu dengan kelinci di bumi. Lalu kenapa? Anak malang, dia berada dalam kesusahan. Dia pantas mendapatkannya, aku bisa apa lagi? Tidak, tidak Paman Bulan, kelinci sangat menyayangimu. Kau jangan membencinya. Dengar Rusa, mereka yang sombong memang harus dihukum seperti itu. Tapi Paman Bulan, dia sudah menjalani hukuman yang setimpal. Kumohon terimalah kembali dia di sini. Baiklah, baiklah. Bila itu kemauanmu, aku akan melakukannya. Panggil dia. Rusa pun berlari dan mengajak kelinci untuk masuk. Paman Bulan merasa kasihan melihat kelinci yang tengah menangis. Dia pun membawanya ke pangkuannya dan berkata, "Lihatlah kelinci, kau telah menjadi sangat sombong dengan cintaku. Kini seharusnya bersikap sederhana dan rendah hati. Kita tidak boleh sombong kepada makhluk lain. Kau boleh tinggal kembali bersama kami, tapi aku tidak akan lagi membawamu sepanjang waktu. Mulai sekarang, aku hanya akan membawamu pada saat bulan purnama, dan hari lain aku akan mengajak rusa." Dan mulai sejak itu anak-anak, Paman Bulan mulai membawa kelinci bersamanya saat hari bulan purnama. Dan pada hari-hari lainnya, dia hanya mengajak rusa. Pernahkah kau melihat mereka? Belum. Kalau begitu lihatlah malam ini dan cari tahu siapa yang ada di pangkuan Paman Bulan. Rusa atau kelinci?